terus menghujam, akan datang rasa lelah, namun entah kapan. Serpihan masa lalu menarik kau di sana. Jingga kelak suara hati berkata benar, bayanganmu terlupakan, kisah kita tak terdengar. Karam dihantam gelombang. Kelak warna langit berubah jingga, kelak suara hati.